Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Faqala Syekhul Imam Muhammad ibn Abdul Wahhabi rahimahullahu ta'ala, i'lam rahimahullahu ta'ala, anna awwala ma faradallahu ala ibni adama al-kufru bit-taghuti wal-imanu billahi. Thumma qala syarih hafidhahullahu ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Yashiru syaikhu rahimahullahu yashiru asyaikhu rahimahullahu ila qawlihi ta'ala la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ لَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّ الْكُفَّارَ يُتْرَكُونَ وَلَا يُقَاتِلُونَ وَلَا يُدْعَوْنَ إِلَى الْإِسْلَامِ كَمَا يَقُولُ لَهُ الْآنَ Al-mughriduna wal-kuffaru wal-jahilu wal-juhalu minal muslimina bihujjati hurriyatil adyani wa hurriyatil akidati hadha kadhibun alallahi jalla wa ala laysa hadha huwa muradullahi jalla wa ala. Allahu jalla wa ala khalaqal khalqa li ibadatihi la li ibadati ghairihi kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum mir rizqi wa ma uridu ayyut'imun. Falau kana an-nasu yutrakuna kuffaran ya'buduna ma sya'u fama kana liqaulihi ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka nalaha faidatun wala maka nalil lil jihad fi sabilillah faidatun wala maka nalid da'wati lillah faidatun kaifa tad'unahum wa hum ahrarun fi ma ya'taqiduna wa fi ma ya'buduna utrukuhum ala muqtada Hadzal kalami al-batili falyabudu ma yakhtaruna. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala al-imam al-mujaddid Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, i'lam dan ketauhilah rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati anda, anna awwala ma faradallahu ala bani adam, bahwa yang pertama kali Allah wajibkan pada anak Adam, kepada manusia, adalah al-kufru bittaguti wal-imanu billah. Yang pertama kali Allah wajibkan kepada anak Adam adalah kufur kepada tagut dan beriman pada Allah. Nanti Syekh akan menerangkan apa makna kufur kepada tagut dan sifat kufur kepada tagut. Ya. Nah, Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan alhamdulillahirabbil alamin sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in wa sahbihi amma ba'd. Yushiru asy-syekhu, asyara yushiru apa artinya? Mengisyaratkan. Maka asy-syekh di sini, Syekh siapa ini namanya? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Berarti alif lam di asy-syekh, alif lam apa? Hah? Al-ahdiyah lidzikr. Asy-syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengisyaratkan hal ini ila qaulihi ta'ala, mengisyaratkan pada firman Allah ta'ala, La ikraha fid din. Enggak ada paksaan dalam agama. Faqad tabayyana ar-rusydu minal ghayb. Telah nampak, ya, telah terbedakan antara petunjuk dan kesesatan. Faman yakfur bitagut, dan siapa yang kufur kepada tagut, nanti akan dijelaskan apa sifat kufur pada tagut. Wa yu'min billah, dan dia beriman pada Allah. Faqad istamsaka bil urwatil wusqa lan fi samalaha. Berarti dia telah berpegang dengan pegangan yang kokoh, yang enggak lepas, yaitu la ilaha illallah. Allahu sami'un alim. Allah Maha mendengar lagi Maha berilmu, mengetahui. Perhatikan firman Allah, la ikraha fid din, laisa ma'nahu annal kuffar yutrakun wala yuqatalun wala yud'auna ilal islam. Bukannya maknanya tidak ada paksaan dalam agama, berarti orang kafir dibiarkan gitu aja. Tidak diperangi, tidak didakwahkan kepada Islam. Kama yakuluhu al-an al-mughridun. Ya, sebagaimana hal ini dikatakan oleh orang-orang yang memiliki tujuan buruk. Para penyesat dari kalangan orang-orang murtad, liberalis, pluralis. Ya, oh gak ada paksaan dalam agama, bebas kita beragama, silakan. Mau Nasrani, tafaddal. Mau Hindu, tafaddal. Ateis, tafaddal. Kejawen juga, tafaddal. Orang yang seperti ini, ya, kalau dia mengatasnamakan Islam, hakikatnya ingin merusak dan memusuhi Islam. Kalau dia orang bodoh, maka dia orang kafir yang bodoh yang mesti dikasih tahu. Semoga dia taubat dari keyakinan murtad dia. Keyakinan murtad apa? Semua orang boleh beragama dengan pilihannya masing-masing. Gak bisa. Ya. Wal kuffar wal juhal, sebagaimana dikatakan juga orang-orang kafir dan orang-orang bodoh minal muslimin, dihujjati hurriyatil adyan, dengan argumentasi oh hurriyatul adyan gitu. Ya. Bebas beragama. Wa hurriyatil akidah, bebas berakidah. Hadza kadzibun 'ala Allah. Ini kedustaan atas nama Allah Jalla wa Ala. Laisa hadza huwa muradallahi. Murada khabar laisa. Huanya dhamirul fasl. Bukan ini maksud Allah di ayat la ikraha fid din. Ya. Allahu Jalla wa Ala khalaqal khalqa liibadatih. La liibadati ghairihi. Allah menciptakan para hamba. Allah menciptakan makhluk, agar hamba beribadah padanya, bukan beribadah pada selainnya. Dan itulah hak Allah yang wajib ditunaikan oleh hamba, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, haqqullah ayabuduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah yang wajib ditunaikan oleh hamba ialah hamba wajib beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak memberikan ibadah kepada siapapun. Taib. Ya, kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizq wa ma uridu ayut'imun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Kata Ibn Abbas, liwahidun. Makna liya'budun, liwahidun. Agar mereka mentauhidkan aku, mengesakan aku dalam ibadah. Aku enggak minta rezeki dari mereka. Aku juga tidak minta agar mereka memberikan makan kepada aku, kata Allah. Justru Allah lah yang memberikan rezeki, memberikan makan kepada makhluk. Ya. Falau kanan nasu yutrakun, yutrakun kufaran. Nah, seandainya manusia ditinggalkan menjadi orang-orang kafir, terserah ya buduna masya'u, yang mereka beribadah kepada apa aja yang mereka kehendaki. Wah, ya. Fa ma kana li qawlihi ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ma kana laha fa'idatun. Maka berarti firman Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah padaku. Kalau memang manusia dibebaskan mau beragama apa aja, tentu ayat kayak gini enggak ada faedahnya. Dan ayat-ayat perintah untuk bertauhid, ayat-ayat mengecam kesyirikan, apa faedahnya? Hah? Jadi keliru, sesat bahkan keyakinan atau setiap pendapat yang menyatakan semua orang boleh beragama sesuai dengan keinginannya masing-masing. Enggak. Semua orang wajib beragama dengan agama Islam. ya. Oh enggak, mereka kafir. Dan kalau kafir kita dakwahi. Kalau enggak mau didakwahi, diperangi kalau punya kemampuan. Hai barakallahu fikum. Ya. Wala makana lil jihad fi sabilillah faidatun. Lamnya lam jawab lau. Karena fisi yakin nafi. Ya, manya mana fi. Tentulah jihad fi sabilillah juga enggak ada faedahnya kalau memang manusia dibebaskan untuk beragama dengan agama apa aja silakan tafadhol. Wala makana lidawati lillahi faidatun. Tentu juga enggak ada faedahnya kita mendakwahkan manusia kepada Allah, kepada jalan Allah, enggak ada faedahnya. Ya. Kaifa tad'una wa hum ahrarun fima ya'taqidun wa fima ya'buduna? Gimana ceritanya Anda mendakwahi mereka sementara mereka bebas berakidah dan mereka bebas tentang apa yang mereka ibadahi? Mereka bebas berakidah dengan apa yang mereka ibadahi. Terus ngapain kita dakwahin mereka? Ya. Tapi barakallahu fikum. Maka keliru keyakinan semua boleh beragama dengan agama masing-masing dengan berdalih, berargumentasi dengan cara yang ngawur pakai ayat la ikraha fiddin. Nah. Bibit-bibit baca berikutnya bibit. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-syaikhu hafizallahu taala, falau kana kama yaquluna innan nasa ahrarun fi ibadatihim wa fi i'tiqadi wa fi i'tiqadatihim. Wa fi i'tiqad al itu hamzahnya wasal. Wa fi i'tiqadatihim wala ya'taru wala yu'taradu ala ahadin. La batalat kullu hadhihi al-umuri wa la ma sara hunaka fa'idatun lidakwati ilallahi wa jihadi fi sabilillahi balama kana hunaka fa'idatun liqalqil al-jannati wan nari famadama al-kuffaru ahraran limadha yadkhuluna an-nara wa yu'dzabuna fiha wa yu'adzabuna fiha abada. Apa ini? Abadal abadi. Oh, abada albadi wa hum akhiduna bil hurriyati kama yaqulu haula'i fa hadha kalamun batilun. Idzan ma ma'na la ikraha fid din? Li'annahum yuradduna hadhil ayati. Li'annahum yuraddidun. Oh, yuraddiduna hadhil ayati. Hadhil ayata badal dari hadhihi. Hadhihi maf'ul bi dari yuraddidun. Hadhil ayata yaquluna annasu ahraru fi aqa'ad. Ahrarun fi aqa'ad fi aqa'idihim. Li'anna Allah yaqulu la ikraha fid din. Naqulu lahum kadabtum ala Allahi laisa hadha huwa muradullahi jalla wa ala muradallahi jalla wa ala biqaulihi la ikraha fid din bal fiha aqwalu lil musaffirina bal fiha aqwalun lil mufassirina. Nah, kenapa enggak ditanwinkan? Enggak ada al. Nah, Ustaz, apa Ustaz? Iya, dia bukan mudhaf. Ya, begitu. Terus al-qawlu al-awwalu minhum man yaqulu in hadhihi kanat fil awwalil umuri. Fi awwalil, kalau umur ada wawnya bet. Fi awwalil amri. Summa nusikhat bi ayatil jihadi la ikraha fid din. Taib, al-qawlu tsani nanti. Nah. Taib. Mantap bibit, pecinya udah pas tuh haroki. Masyaallah. Masyaallah. Bisa ganti. Kenapa emang ya? Enggak emang orang haroki itu enggak lah. Mana ada ciri khas peci-peci haroki haroki. Tapi orang Afghanistan kok apa-apa dipakai. Ya. Tayyib barakallahu fiik. Dari mana Pak Cepit? Wih, ngopi Riyandi. Masya Allah. Nah, mana? Dari mana Bibit tadi bacanya? Falokana kama yakulun. Falokana kama yakulun. Seandainya memang demikian seperti yang mereka katakan, manusia bebas beragama dengan apa aja, berakidah dengan apa aja, mau sekuler kek, mau kejawen kek, tafadol. Innana sahrarun. Manusia itu bebas fi ibadatihim, dalam beribadah pada mereka, wa fi i'tiqadatihim, maupun ya dalam peribadat, dalam keyakinan-keyakinan mereka bebas, wala yu'taradu ala ahadin, ya, dan juga tidak boleh seorang pun diingkari. Kalau mereka berkeyakinan apa, udah enggak boleh diingkari. Mau ngasih sajen kayak boleh, silakan deh, jangan ganggu-ganggu. Ya. La batalat kullu hadhil umuri. Tentu akan batallah perkara ini semua. Yaitu apa? Dakwah dan jihad. Percuma. Ya, dakwah dan jihad. Walamma ya. Walamma sara hunaka faizatun lidawati. Dan juga tentulah enggak ada faedahnya kita mendakwahkan manusia ila Allah wal jihad fisabilillah, jihad fisabilillah. Bala makana hunaka faedatun lil khalqil jannati wan nar. Bahkan enggak ada faedahnya diciptakan surga maupun neraka. Kalau memang manusia diberikan kebebasan untuk berkeyakinan dengan apa yang mereka kehendaki. Mau berkeyakinan Konghucu kek, keyakinan nasionalis kek, keyakinan kufur sekuler liberal kek, pluralis kek, mau keyakinan komunis kek, mau berkeyakinan bolehnya beribadah kepada kuburan keramat kek, la ilaha illallah, enggak ada faedahnya. Famadamal kufaru ka ahraran lima ada yadkhuluna an-nar. Terus kalau memang orang kafir itu dibebaskan beragama dengan apa yang mereka kehendaki, ya, silahkan, monggo kalau yang mau kafir. Ya. Terus kenapa mereka bisa masuk neraka? Kita tanya dulu tuh sama orang yang manusia bebas kok beragama dengan agama apa aja. Loh, kok begitu? Anda mengatakan demikian, apa landasannya? La ikraha fid din. Berdalih dia. Tidak ada paksaan dalam agama. Ya. Fa may yakfur fa inna ma yakfur. Ya. Di nafsi, wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi. Siapa yang syukur, maka dia syukur untuk diri sendiri. Wa man kafara fa inna Allah ghaniyyun hamid. Siapa yang mau kufur, Allah Maha Kaya. Silakan, kalau mau kafir silakan. Hah? Dia enggak ngerti konteks ayat itu apa. Makanya kalau mau berdalih, ya, sebelum itu jadi dalil, tahu tata cara beristidlal, turukul istidlal. Ya. Taibarakallahu fikum. Tahu tafsir para salaf seperti apa. Ngerti enggak sih? Ya, tahu tafsir para imam-imam itu seperti apa. Enggak boleh nyimpulin sendiri. Kalau memang manusia dibebaskan silakan kafir, terus buat apa? Kenapa mereka masuk neraka? Kita tanya ke mereka. Kalau Anda meyakini demikian, terus saya tanya, orang kafir masuk neraka enggak kalau mati? Dia masuk neraka. Taib. Yu'adzabun fiha abadal abad. Anda yakini enggak orang kafir mereka disiksa di neraka selama-lamanya? Iya. Disiksa selama-lamanya. Taib. Terus kenapa mereka dibebas masuk neraka, disiksa? Katanya mereka bebas. Itu pilihannya sendiri. Oh, berarti mereka enggak bebas. Karena ada ancaman. Mereka diancam mesti masuk Islam, meninggalkan kekufuran. Ya. Wa hum akhiduna bil hurriyah. Padahal mereka sudah mengambil pendapat ini dengan kebebasan kama yaqulu haula, sebagaimana yang dikatakan oleh mereka. Fa hadza kalamun batilun, maka inilah kebatilan. Idan ma makna la ikraha fid din? Kalau begitu apa sih makna ayat la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama? li'annahum yuradiduna hadhil ayata, karena mereka terus mengulang-ulang ayat ini. Yaqulun, mereka mengatakan annas ahrarun fi i'tiqadat fi aqaidihim, manusia akan bebas dalam berkeyakinan mereka. Innallaha yaqul, karena Allah berfirman la ikraha fid din, naqulu lahum, kita katakan pada mereka kadzabtum 'ala Allah, kalian berdusta atas nama Allah. Laisa hadha huwa murad Allah, huwanya dhamir fasal, maka muradnya itu khabar laisa. Itu bukan maksud dari Allah, la ikraha fid din artinya orang bebas beragama apa aja, enggak. Ya. Tayyib. Biqaulihi la ikraha fid din bal fiha aqwalun lil mufassirin. Bahkan dalam ayat ini terdapat beberapa pendapat dari kalangan mufassirin. Perlu diperhatikan ini. Enggak boleh mentafsirkan Quran sesuai dengan seenak perut aja. Berdasarkan pikiran sendiri enggak bisa. Ya man qala fi kitabillah, ya, siapa yang gaya-gayaan menafsirkan Al-Qur'an, falyatabawa maq'adahu minan nar. Siap-siap. Maq'ad dia, kapling tempat duduk dia di neraka kelak. Na'udzubillah. Enggak boleh, hati-hati. Ya. Al-qaulul awwal, pendapat yang pertama dari kalangan ahli tafsir. Minhum man yakul, diantara para ulama ahli tafsir ada yang mengatakan tentang ayat la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam beragama. Inna hadhihi kanat fi awalil amr. Bahwa ayat ini dulu di awal-awal masih Islam. Summa nusikhat bi ayatil jihad. Kemudian ayat ini dihapus hukumnya, lafadznya masih ada. Ini biasa bagi teman-teman, bagi siapa saja yang belajar usul fikih, bab nasakh mansukh, bagi siapa yang belajar usul tafsir, suatu ayat terkadang dihapus hukumnya. Ayatnya, lafadznya tetap ada. Bahkan ada ayat yang lafadznya dihapus, hukumnya tetap ada. Ayat apa? Rajam. Ayatnya dihapus lafadznya, namun hukumnya tetap ada. Tabarakallahu fikum. Ya. Ini yang pendapat yang pertama. Al-qaulus tsani, pendapat yang kedua. Ah. Gantian dibaca berikutnya. Siapa? Si ini. Shodiq. Shodiq. Qala syarih rahimallahu taala al-qaulu tsani anna qaulahu la ikraha fid din khassun bi ahli al-kitabi min al-yahudi wan nasara fa ulai idza dafa'u al-jizyata wa khadu'u li hukmi al-islami fa innahum la yukrahuna 'ala al-dukhuli fil islami bal yutrakuna bi syartin an syarti bal yutrakuna bi syarti an yadfa'u al-jizyata wa hum saghiruna wa bi syarti an yakhdu'u li hukmi al-islami li'annahum 'ala 'ilmin wa 'indahum 'ilmun bid-dini war-rusuli wa ma hum mithlul wasaniyina ma hum mithlal wasaniyina. Nah, mislanya itu khobar dari ma yang beramal amal laisa. Ya, berarti laisu mislal wasaniyin, begitu. Ya, sama kayak ini nanti di Al-Jurmiyah belum ada ya? Nah, di Mutamimah kan udah ada. Ya, yang diantaranya ya yang beramal amal laisa, ma yang beramal amal laisa, ma in ya beberapa huruf yang beramal amal laisa. Kalau di ayatnya mahada basyara, ya. Hadanya isim ma, basyaronnya khobar ma. Baik, terus lanjut. Utu al-fursata liyuraji'u ma indahum wa yata'ammalu fil Qur'ani wa yata'ammalu fi ma indahum fayajidu anna al-Qur'ana yatawafaqa tamaman ma'at Taurati. Yatawafaqu, kenapa yatawafaqu, apa amil nasabnya? Fayajidu anna al-Qur'ana yatawafaqu tamaman ma'at Taurati wal Injili as-salimaini minat tahrifi al-baqiyina 'ala al-as al-baqiyaini al-baqiyaini ala aslihima kama anzalallahu subhanahu wa ta'ala fala khilafun bainal kitabi fala khilafa bainal kutubi as-samawiyyati annaha kullaha min indillahi jalla wa ala fi umuril aqaidi amma umurul muamalati wal halali wal harami fahiya takhtalifu bihasabi syara'i wa bihasabi hikmatillahi jalla wa ala fi kulli waqtin bihasabihi. Nah, al-qawlu tsani, pendapat yang kedua dari kalangan ulama ahli tafsir tentang ayat la ikraha fid din khasun bi ahli kitab, itu khusus untuk ahli kitab, dari kalangan ahli zimmah, ahlul kitab yang mereka minoritas tinggal di negeri kaum muslimin. Ya, juga masuk di dalamnya berarti apa? Satu lagi selain yang namanya ahlul zimmah, al-majus. Minal yahud wa nasara. Fahaulai dadafa'u al-jizyata. Maka mereka apabila mereka telah membayar jizyah, upeti, wa khada'u li hukmil Islam, mereka tunduk kepada hukum Islam, fa innahum la yuqrahuna 'ala dukhuli fil Islam, mereka enggak dipaksa masuk ke dalam agama Islam, bal yutrakun, mereka bahkan dibiarkan, bisyarti, dengan syarat, bisyarti, jangan bisyartin karena dia mudhaf, nanti takwil masdar ayad fa'u baru nanti fi mahalli jarin mudhafun ilaih, bisyarti ayad fa'ul jizyata, dengan syarat mereka membayar jizyah. Wahum shaghirun, dalam keadaan mereka merendahkan diri. Ya, mereka enggak boleh menampakkan kekafiran mereka, enggak boleh pakai salib, enggak bolehnya apa namanya lonceng gerejanya kenceng-kenceng, enggak boleh natalan di gereja, apalagi pajang di mal-mal, di jalan-jalan, diumumin di TV oleh presiden selamat hari Natal, enggak ada kayak gitu. Ya. Ini juga pendapat yang dibantah oleh Syekh Shalih Al-Syekh di syarah salah satu usul, yang mengatakan dobit sebuah negara itu menjadi negara Islam kalau bebas melakukan syiar-syiar Islam, sholat Jumat, sholat Id, dan seterusnya, bebas. Ya. Di Inggris juga bebas adzan. Apa Inggris? Negeri Islam. Di sebagian negeri di Jerman, bebas adzan, kencang-kencang pakai toa. Apa Jerman negara Islam? Taib. Berikutnya, di negeri antah-berantah yang mayoritas Islam, orang kafir bebas menampakkan kekafiran mereka. Di TV-TV ada segmen khusus acara rohani, rohis, rohani histeris. Ya, histeris tuh rohani mereka. Ya. Di negeri tersebut, kalau Natalan, katanya negara Islam. Kalau Natalan, orang kafir bebas bernatal-natal. Bahkan larangan, ya, lockdown, apa sih ibaratnya? PPKM itu hilang pas Natalan. Ada lagi pas Lebaran. Pas puasa. Mereka bebas menampakkan simbol-simbol Natal, Santa Claus, ya, Sinterklas, kemudian apa? Pohon beringin, salib-salib. Mereka bebas di TV-TV. Bahkan mereka memaksa muslimat, muslimin yang menjadi pegawai mereka pakai simbol-simbol kekafiran tadi, Sinterklas. Ya. Kalau begitu, di negeri tersebut juga boleh dong disebut negeri Kristen. Kalau dobit negeri Islam itu, kaum muslimin boleh menampakkan syiar. Ini dibantah oleh Syekh Shalih Al-Syekh. Dobitnya bukan itu, tapi diberlakukan hukum apa? Ya, hukum Allah. Makanya tepat kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, negeri mayoritas muslim, namun hukumnya hukum setan. Semisal hukum Belanda, hukum setan Belanda tersebut yang menjadi undang-undang resmi yang diagungkan, disakralkan oleh orang-orangnya, maka negeri tersebut Darul Murakabah. Kalau cuma dobitnya, oh kan kaum muslimin bebas melaksanakan sholat Jumat, kaum Nasrani juga bebas Natalan, kaum Nasrani juga bebas ke gereja. Lihat no, di masa Hajjaj yang zalim namun berhukum dengan hukum Allah, Natalan Nasrani gak boleh Natalan di gereja, di rumah. Siapa yang Nasrani yang pakai salib ditangkap, dihukum mati. Gak ada Nasrani, mereka shogirun. Mereka tinggal bayar jizyah, Pak, bayar upeti. 1 dinar per tahun. Diterangkan oleh Jalaluddin Al-Mahali di kitabnya Kanzur Raghibin. Ya. Per tahun 1 dinar. Enggak, sekarang kafirin bayar enggak jizyah? Enggak ada. Yang ada bayarnya apa? BPJS. Bayar pajak. Lah, kita juga makan di warung steak. Warung ini bayarnya 300 ribu, jadi 330 ribu. Yang 30 ribu apa nih? Pajak, jizyah dong. Lah kita juga kena. Memangnya kita muslim zimmi? Gak ada. Jadi dobit negeri itu Islam kalau boleh menampakkan syiar. Lah di negeri kita juga begitu. Orang kafir menampakkan Sinterklas, pohon Natal, besar-besaran mereka ketika mereka kafir. Lihat ada lagi agama lagi tuh, agama yang gongsi paca itu, agama apa itu? Kongucu. Mereka apa? Apa nama hari rayanya? Imlek. Terus bisa juga dikatakan ini negeri Imlek gitu. Negeri apa namanya? Kongucu. Berarti bisa juga kayak begitu. Maka dobitnya kalau kapan itu negara itu menjadi negara Islam, kalau bebas melaksanakan syiar-syiar, pendapat yang lemah, dibantah oleh para ulama. Ya. Tabarakallahu fikum. Nah, mana lagi tadi? Wa bi syarti ay yakhda'u li hukmil Islam, dengan syarat pula mereka tunduk pada hukum Islam. Nah, begitu ahlu dhimmi itu tunduk pada hukum Islam. Kalau mereka zina, mereka dirajam. Ya. Li annahum ala ilmin, karena ahlu kitab itu mereka punya ilmu. Wa indahum ilmun bid-dini wa rusul, mereka tahu tentang ilmu agama dan para rasul. Mahum misral wasaniyin, misalnya khobar mabam beramal amal laisa, mereka tidak seperti para penyembah berhala. Ya. Dai barakallahu fikum. Ya, utu al-fursah. Mereka diberikan al-fursata. Ya, mereka diberikan kesempatan. Liyarji'u ma indahum. Ya, untuk ya merujuk dari apa yang ada pada mereka, meninjau ulang lagi apa yang ada pada mereka. Mereka melihat hukum Islam di negeri kaum muslimin. Ya barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Wa yata'ammalu ma fil Quran, agar mereka memperhatikan, merenungi kandungan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Wa yata'ammalu fi ma indahum, agar mereka merenungi kesesatan yang ada pada mereka. Fayajidu annal Qur'an yatawafaqu fi tamaman ma'at Taurati wal Injili salimaini min at-tahrif. Maka tentu mereka akan mendapati bahwasanya Al-Qur'an itu berkesesuaian dengan Taurat Injil. Yang keduanya, yang Taurat yang Injil yang masih selamat dari adanya tahrif, penyimpangan-penyimpangan. Ya, adanya distorsi. Ya. Al-baqiyaini ala aslihima kama anzalallahu. Ya. Yang masih tetap sesuai dengan aslinya sebagaimana yang Allah turunkan. Fala khilafa bainal kutubi as-samawiyyati, enggak ada perbedaan antara kitab-kitab samawiyah. Semuanya memerintahkan pada tauhid, melarang dari kesyirikan. Annaha kullaha, bahwa semua kitab-kitab samawiyah min indillah jalla wa ala fi umuril aqaid, itu semua dari sisi Allah dalam perkara akidah. Amma fi umuril muamalah, amma umurul muamalati, adapun perkara muamalat, wal halal wal haram, halal haram, fahiya takhtalifu bihasabi syara'i, itu memang berbeda-beda sesuai dengan syariat masing-masing. Wa bihasabi hikmatillah jalla wa ala, sesuai dengan perbedaan hikmah Allah jalla wa ala, ya fi kulli waqtin bihasabi, sesuai dengan waktunya. Namun perkara-perkara prinsip itu sama. Tabarakallahu fikum. Ya. Terus lanjut berikutnya dibaca ya. di sini. Kalian enggak yang belum baca siapa? Faza. Nah, si Faza. Kasih Faza. Ayo Faza baca Faza. Qala Syaikhu rahimahullahu taala walakinil aqaidi laisa bainal kutubi as-samawiyyati fiha ikhtilafun abadan. Ikhtilafun tu isim laisa. Laisa ikhtilafun bainal kutubi samawiyyati gitu. Terus annahu la yu'badu illallahi illallahu jalla wa ala wa anna ibadatun ibadatan anna ibisim anna ibadat wa anna ibadatan wa anna ibadata ghairihi wa anna ibadata ghairihi batilatun khabar anna. Terus ajma'atil kutubi kutubu fa'il ajma'atil kutubu as-samawatu as-samawiyatu as-samawiyatu wa ajma'atir rusulu wa ajma'al muslimuna min qadimil khaliqati ila akhiril khaliqati ala annal ibadata la takuna illallah. Kenapa la takuna, apa amil nasabnya? La takunu illallahu illa lillahi wa anna man abada ghairallahi fa innahu yud'a ila ibadatillahi fa innahu yuqatalu daf'an likufrihi wa syarnihi wali alla asani yantashir wali alla yantashirul yantashira li alla wali alla yantashira al kufru fil ardi wa yahtaju bihil mukhalifu falau kana an-nasu ahraran walakhtilafan fid dini falau kana an-nasu ahraran ya walakhtilafa fid din walakhtilafun fid din falau kana an-nasu ahraran wala ikhtilafu fid dini kama yaquluna mahtajjan nasu ila ba'thir rusuli wala ila apa nih inzalil kutubi wa innaman nasu ahrarun wala ahadun yuqatalu wala ahadun tufradu alayhi aljizyatu wal khudu'u lil islami fahum ahrarun kama taquluna. Baik. Faza. Kiraannya siapa antum? Faris. Tekrin. Mana tadi Faza bacanya? Latin. Ya. Ya, lakinnil aqaidi laisa bainal kutubi samawiyyati fiha ikhtilafun abada. Namun enggak ada perselisihan selama-lamanya dalam masalah akidah di kitab-kitab samawiyah. Di Injil, di Taurat, ya. Di Quran. Jangankan Injil yang masih asli, ya. Injil yang sudah terdistorsi, Injil yang sekarang dipegang oleh Nasrani itu. Itu pun enggak ada ternyata pernyataan Yesus yang mengatakan sembahlah aku gitu. Makanya kan ditantang gitu oleh siapa? Zakir Naik, ya. Hai barakallahu fik. Annahu la yu'badu ila Allahu jalla wa ala. Bahwasanya ya tidaklah ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa anna ibadata ghairihi batilatun. Ibadah peribadatan pada selain Allah itu adalah batil. Ajmatil kutubu as-samawiyyatu, semua sepakat kitab-kitab samawi. Ajmatir rusul, semua para rasul sepakat hal ini. Wa ajmal muslimuna min qadimil khaliqah ila akhir khaliqati ala anna ibadata annal ibadata la takunu illa lillah. Semua makhluk bersepakat dari sejak semua muslimin bersepakat sejak makhluk pertama hingga terakhir bersepakat bahwa ibadah tidak boleh dipersembahkan kecuali hanya untuk Allah. Wa anna man abada ghairallahi fa innahu yud'a ila ibadatillah. Dan siapa yang beribadah pada selain Allah maka dia didakwahkan agar dia beribadah pada Allah semata. Fa in asarra, kalau dia terus bersikeras ngotot, fa innahu yuqatalu, maka dia diperangi. Daf'an likufrih, dalam rangka mencegah kekafirannya. Wasyarrihi, dan keburukannya. Li'ala yantashira al-kufru fil ard, supaya tidak tersebar kekafiran di muka bumi. Ya. Wa yahtajja bihi al-mukhalifu, supaya nanti orang-orang yang mukhalif, orang-orang yang menyelisih syariat ini, ya, tidak berhujah dengan itu. Ya. Falau kana an-nasu ahraran. Nah, seandainya memang manusia itu dibebaskan, wala ikhtilafun fid din, enggak ada lagi ya perbedaan dalam agama kama yaqulun sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang tadi, mahtajan nasu ila ba'si rusul. Maka tentulah manusia enggak butuh lagi kepada diutusnya rasul. La ila inzalil kutub, tidak butuh lagi kepada diturunkannya kitab-kitab. Wa innaman nasu ahrarun wala ahadun yud'a. Manusia kan bebas, maka enggak ada seorang pun yang didakwahi. Wala ahadun yuqatalu, enggak ada seorang pun yang diperangi. Padahal Nabi menyatakan umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Berarti mereka dipaksa, diharuskan. Ya. Wala ahadun tufradu alaihi aljizyatu. Enggak ada seorang pun yang jizyah itu diarahkan kepadanya, wajib bayar jizyah. Wal khudu lil Islam, tidak ada seorang pun yang diwajibkan untuk tunduk pada Islam. Fahum ahrarun kama yaqulun. Mereka kan bebas sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang tadi. Tapi cukup ya, nanti tafsir yang ketiga dari Aqwal Mufassirin nanti kita akan sebutkan ya, Kamis depan insyaallah. Ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.